Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-Ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi biniamati tatimus sholihat wa bidzikrihi tananazzal rahmat wal barakat wa bitaisirihi wa tashilihi tasul maqasi wal muradat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala habibika wa rasulika wa nabika sidna Muhammad sayyidi sadat wa sahibil mu'ajizat wa ala alihi wa sahbihi al-fadha'il wal malak wal karamah. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar wa ula'ika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil billahi walun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna wa tu'minuna billah. Ali Imran ayat 107. Amma ba'du. Para hadirin, para bapak, para sederek, khususipun jamiah pengajian Masjid Agung yang kula hormati, alhamdulillah hari ini kita masuk tahun baru Masehi 2013. Yang tentunya tiap-tiap kita masuk tahun baru, baik Hijriah atau Masehiyah, kita tambah umur. Lempun tambah umur, gelem gak gelem, cedek nanggini ajal. Terus ajal nanti mana parane kuburan. Tapi sing paling untung, sing paling bejo, sing paling bahagia, lek mati mati husnul khotimah. Beto iman, beto Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Sakdurunge kita bahas masalah Syiah, sing biasa kita bahas, sebab Syiah semakin ada nama tambahan. Al Habib Al Imam Asy-Syekh Muhammad Ali As-Sabuni sing dirawu mawon saking Jakarta, saking Mekah, datang dari Luhoh. Datang wonten ngene Gus Ali Tulangan. Wonten ngene Masjid Agung Surabaya. Beliau memberi tambahan nama untuk Syiah, Syiah Strip Rafidho Sejib Strip Majusi. Jenenge akeh rek. No, masyaallah. Sanes kula jenengaken. Ngeten Mas Al Habib Al Ustad guru kula, Ai Muhammad bin Husin Bawakara Segap, nambahi Syiah Rafidho Strip Majusi. Karena apa itu? Karena ya perbuatannya mereka sendiri. Masya Allah. Ini makin kita bahas. Nanti akan kita bahas. Untuk niku para bapak, sing paling tepat, tiap-tiap kita masuk tahun baru, monggo kita mendekatkan diri dari Allah Ta'ala. Terutama masalah sembayangi, sing istiqomah berjamaah, masalah maca Qur'ani, masalah zikir datang Gusti Allah. Ala fi zikrillah tatma'innul qulub. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubim. Wa ta'akkaru fi khalqi samawati war rabbana ma khalaqta hadza batila. Zikir Yaman ngadeg, uudan, lunggu, wajibin kelesetan, monggo Kangge napa? Kangge sangune kita pecah. Lah iso terus zikir. Lah zikir iki kata ulama-ulama mengatakan zikir istighfar, maca selawat, kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiga niki lho. Istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Jadi ulama-ulama kiai-kiai kon niku sing kepengin istighfar. Sa'alane kon di sepuro taala nambahi rezeki. Nambahi rezeki insyaallah. Selawat. Man shalla alayya salatan wahidat shallabiya asyra. Satu kali kita baca selawat ditambahi Allah taala 10 rahmat alhamdulillah. Yang ketiga, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Niki monggo. Aja koyo wong Syiah ngelandengal anak Abu Bakar Umar terus ngoten ya Allah. Dadi bakal niki. Kata zikir, kata maca selawat ngelaknat Abu Bakar Umar. Niki masyaallah. Hati-hati. Nggih, hati-hati. Niki kita memasuki tahun baru Masehi 2013 sing tambah sergap ibadah nang Allah taala. Pun monggo semak niki kenyataan pada Bapak saya nggih, kenyataan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku menyerukan tiap-tiap kita berpakaian la iso pakaian putih. Alhamdulillah. Sesuai kalian surah kanjeng Nabi, kanca-kanca swaja lek kumpul malam Ahad setengah bulan sekali putih-putih kabeh. Kumpul putih kabeh bersih-bersih kabeh alhamdulillah. Itu masrone kanjeng Nabi. Ayo diwaca. Nggih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam albisu siabal bayat wong Islam umat kuabe kole nganggo pakaian pakaian putih, pakaian putih fa inna maka sebut siabal bayat iku ataharu luwe suci wa atyabu luwe wangi. Alhamdulillah luwe suci luwe wangi. Pakaiannya suci, pakaiannya wangi, sak tembus nanggene jiwanya, jiwanya putih, jiwanya wangi. Atine ikhlas, tawakal, sabar, tembus sak. Walaupun sekadar pakaian, itu bisa menembus nanggene jiwanya, bisa menembus barat nabaliku hatinya. Pakaiannya putih, ikhlas, atine tawakal Allah Taala, atyab wa adhar. Wakaf tinu saatnya lek kita make pakaian putih lek ono mati ulsono ambil ulis putih wakaf tinu biha mautakum lan ulisan kape biha idalem yo siabul bayat mautakum ing wong sing mati bade kape sahahul Tirmidzi wal Hakim niku wonten kitab Fathul Bari juz 3 halaman 174. Mengapa sebab kita kok disuruh berpakaian putih dan disuruh mengkafani orang mati putih, pakaian putih? Sebab orang mati itu akan menghadap Allah Taala, akan menghadap hadratir Rabbi. Ngepukian putih sing api, sembahyang ngoten. Sembahyang ngoten ayo. Kalau sing bisa, kalau bisa putih-putih kabeh. Coba kita menghadap Allah taala. Niki seruane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain juga Fathul Bari juz 3. Sekarang Fathul Bari juz 10 halaman 348. Ayo semak-semak. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaikum netepono sira kabeh bisya bil bidi lawan pakaian putih. Kemana-mana. Kalau enggak ada gerakan pian. Gerakan kitab, Masya Allah. Utsman Nabhan. Mboten tahu. Pakaian liyane putih, mboten tahu. Celana putih, kleh putih. Terus, mboten saben dina. Allah raham kejamun. Utsman Nabhan. Gerakan kitab. Okay. Alaikum. Netep para saudara kabeh. Bisya bil bidi kelawan pakaian putih. Wal basuha. Kawin. Pakailah. Masya Allah. Al-Habib. Al-Ustaz Ahmad bin Husin putih-putih. Gak tahu batik, betul tahu. Ya biar ini tuh. Kan tinggalin nih tuh. Lek walimah, lek pengajian kemana-mana putih. Terus Alhamdulillah. Karena beliau juga mengikuti jejak beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal basuha kaya pakai ono. Fa innaha maka sak temene syabul wit iku atyabu luwe wangi. Padhar wis suci. Pakafinu bi mautakum. Lek ono mati pakai ono. Kafan ono putih. Nah kenyataan saya ini biasa ini jari ini kalau baca seperan itu jari ini aku lek ono mau si amat ini aku dikulisin apa hitam ya eh kapannya hitam tapi aku lah jadi kapan aku hitam apa lagi kira ngetaku aku ya hitam makanya hitam itu mereka. Lah kanjeng Nabi ngongkon ngapani wong mati putih malah mereka ireng-ireng. Melok sapa kirangan takonono? Apa melok wong Yahudi wae mboten pas. Apa ikut orang Najusi ndak tahu. Kenyataannya begitu. Iki terusane fa inna kanjeng Nabi lan niku fa inna monggo sak mene. Siabul bid iku min khairi syabikum. Setengah saking bagus-bagusnya pakaianmu. Putih sing bersih. Sing bersih cok putih mangkak. Masya Allah. Putih mangkak. Sing susah nih ku. Amunnya lepus wah. Lain nih ku. Sedemiki kitabin. Niki kitab jenis kitab. Malayah dulul bagi kitab rujukane wong Syiah. Petang jus, enggak ada. Asli niki. Asli to kairan iki. Namanya kitab Malayah dulul bagi. Ayo diwaca. Nggih, halaman 262. Halaman 262. Dibaca. Jarene ulama Syiah ya, mbak sing pengarang kita iki lho. Mun ngeten. Su'ila Shadiq As-Shaduq ani salati. Isyah. Iyam Jab Shadiq. Bagaimana hukumnya orang sholat dengan pakai kopiah fil kolang surat itu sauda cece lo kolang surat itu koblok itu janis koblok kajir mireng itu juga ciri khasnya orang Syiah. Itu juga ciri khasnya orang Syiah. Kalau nanti mos najalaki belati salah satu ciri khas orang Syiah koplo kajir wireng penting kali ireng berkajian ini bu. Kenapa kirangan mungkin mereka berpendapat ireng itu merupakan napa niku blasong kawah ngono kira-kira atas terbunuhnya Husain ngoten kira-kira ngoten tapi niki Syekh Ansar Sadiq. Bagaimana ada orang sembahyang sementara make koplo kaji sauda? Takola. Jawab ini, jawab ini. La tusalli kon ojo sembahyang biha dalam kelasa item ojo. Niki imam Syiah. Kada ngoten. Fa innaha mangko sak tersiabul kulan suah sauda iku libasu ahli ahli nar. Semak niku. Iku libasu ahli nar pakaiane wong ahli neraka. Jadi apa nggih? Wau Kanjeng Nabi perintah kon niku lek nggae pakaian putih-putih. Lek ngapane mati sing putih. Tapi kenyataannya mereka-mereka Asia ireng-ireng. Melok sapa? Diperintah Kanjeng Nabi putih-putih mereka ireng-ireng. Dikon ngapane watiku putih-putih ireng-ireng. Niki kitab Malayah dulu pakai juz 1 halaman 262 tidak si Ali Amsoidik alaihissalam kon lek sembahyang ojo nganggo kopiah ireng cecil lek kopiah ni cecil ni kalau ada cong Jawa ni wah ni putih putih alhamdulillah putih putih kape apa sebabnya sebab fa inna libasu ahli nar pakaian wong ahli rokok naudzubillah. Lan mengapa rahasia kok pakai ini rengkirangan? Ada kertas. Kedua, wali mali masyaallah. Nggih. Niki teman-teman mari niki. Terus pengarang kitab niki. Namine kitab niki pengarange Abi Ja'far As-Shadiq. Wah, As-Shadiq wong sing banget temene. Nama aslinya Muhammad bin Ali bin Husain Ibnu Babawai. Julani Ibnu Babawai Al-Qumi. Ini pengarang Malayah dulu faqih pengarang. Kedua ngeten Kanjeng Nabi dawuh umpun wau nggih semangken sing dawuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib imam pertama Syiah katanya qala Amirul Mukminin alaihissalam fima al-mashabu ashabah yang beliau ambil peringatan pada sahabat-sahabatnya. Ali bin Abi Thalib memberi peringatan teman-temannya mengikutinya begini la talbasu sawada koniku ojo ngai pakan ireng la talbasu sawada kon iku ya ojo ngai pakan ireng iki Amir Minin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib fa innahu mongko sak temene ya sawat iku libasu fir'auna isa kenapa pakane fir'aun kitab kalau mboten gawe-gawe kitabnya aja itu juga dalam kitab Malah Yahdul Fakih juz 1 halaman 262 sama. Lah saiki wong sia-sia iku kok pakai ireng. Berarti pengikutnya Fir'aun mungkin saja. Nyatane ngoten. Tapi rupa-rupane jarang mereka-mereka nemu hadis niki. Kayak-kayak mereka harus pakai putih saiki. Bangster kalian putih patin tidak ada ini anak buah Fir'aun yang masih ada si Asia wedok perempuan-perempuan wirang-wirang kata ini pun yang kira-kira anak putihnya Fir'aun kira-kira dan menurut ini fa innahu libasu Fir'aun karena mereka adalah anak buahnya Fir'aun wallahu alam bisawab. Niki masalah pakaian. Lajeng yang kedua, perbedaan jauh antara nih perintah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalayan para imam mereka, imam Syiah, madu saat dua-dua ini. Hati-hati, di konco-konco hati-hati, saya itu hati-hati sampean. Bagaimana ngeten? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati." Saktemene umat-umatku iku la tajtami'u. Gak bakal kumpul. Gak bakal sepakat. Tidak akan bersatu ala dolalatin ing atas sesasar. Dadi lek umat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat, sekarang bener jelas betul gak kesasar. Insyaallah dipun ridho ya Allah taala. Ngoten Kanjeng Nabi ngoten. Kanjeng Nabi dawuh umat kulis kumpul sepakat lek bersatu gak bakal kesasar. Apalagi para ulama salafus saleh masyaallah. Para habaib, para ulama-ulama sejak dulu kala lemus sahabat-sahabat, obaman sahabat. Kalau sepakat gitu tidak akan tersesat. Akhir-akhir ya apa? Hanya Nabi sebelumnya sudah tahu, besok-besok akhir zaman itu mesti bakal tukaran. Bakal gegeran. Bakal congkrah. Fa idza ra'aitum terusan niki. Apabila kamu lihat ikhtilafan suroyo, si angin ini, si bingin ini, si singin ini, ya apa iku? Peringatkan je Nabi. Fa'alaikum bisawadil a'gom. Sing perlu kita garis bawahi bisawadil a'gom. Nama diku golongan sing akeh. Lo'ono perselisian. Lo'ono perbedaan pendapat. Koniku melo'o golongan sing akeh. Siapa? Jamaah kasihan niku adalah ahlus sunnah wal jamaah niki. Nggih. Dadi lek kowe iki akhir zaman ngene iki Pak masyaallah. Wis masyaallah. Banyak sekali aliran Ahmadiyah, Syiah, Rafidhah macam-macam. Sampeyan kali kula dengan Kanjeng Nabi sing tetap mengikuti jamaah sing akeh. Siapa itu? Tidak lain adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini as-sawadul azam abil jamaatul kasir golongan sing akeh. Fa inna ittifaqahum mongko sepakatan, kesepakatan mereka sepakat iku akrabu lebih dekat lal ijma'i maring apa kumpulnya mereka sepakati pendapat mereka. Lemon ulama-ulama kaum gini melah apaan sebab lais pengetahuan itu terang jelas bener insyaallah oleh didani Allah taala. Oh tempat sama nojo mama malin melemon sepakat ulama-ulama ah lusunlah jamaah ayo kita ikuti insyaallah jalan itu yang bener insyaallah jalan itu yang terkata ridani Allah taala. Karena nabau fa inna ittifaqahum aqrabu ilal ijma. Kesepakatan ulama-ulama saja itu mendekati dadak kesepakatan pendapat. Faqala Syuuti, yang Syuuti, masyaallah Syuuti niku karangane lebih daripada 150 karangan kitab. Imam Suyuti karangannya lebih dari 150 kitab. Fit tafsir Sa'adam. Imam Suyuti menafsiri siapakah As-Sa'adul Azam? Aijra'atun Nas ake-ake menungso wa ma'gomuhum dan kebanyakan manusia alladzina mereka-mereka ala surukil manhajul mustaqim ing atase jalan jejeg mengikuti jalan sing jejeg berarti Kanjeng Nabiku besok akhir zaman le ono perselisian antare menungso koniku melo'o ambek as-sawadil azam golongan sing akeh siapa itu? Tidak ada lain kecuali orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa? Karena mereka berjalan atas jalan sing dicek. Hati-hati konco-konco sedoyo sing hadir. Rupan meskipun Jawa udangnya teniki alhamdulillah kata sing hadir. Karena ulangi lagi, karena Sa'adil Azam adalah suatu kelompok yang insya Allah selalu berjalan di jalan sing lurus, di jalan yang boten nyeleweng, di jalan ingkang insya Allah nyebut ke jalan sing sae. Siji malih, siji malih ngenten iki ambek pendapat orang Syiah. Wonten ing kitab Raudul Kafi kula gadah juz 8. Raudul Kafi juz 8. Halaman 167. Ayo wis ah. Kanjeng Nabi ngongkon lek ana perselisihan iku kon ikutono as-Sawadil Azam. Bagaimana pendapat orang Syiah? Wa amma qauluka. Anapun ucapan sira rajul enten yang jalan taglet kata Sayyidina Ali bin Thalib. Jadi ini kok jadi ini. Sayyidina Ali ngongkon, "Hei Husain, jawab nang iku." Oh, nggih. Abah. Nggih, Mali. Ucapamu siapa nisnas? Ini jenengan nisnas jenenge jadi ini. Faum as-Sawadil Azam. Ya Allah. Jadi dihina lek kanjeng Nabi ngongkon kita ikut Sawadil Azam. Kebalikannya orang-orang Syiah. Aja merok Sawadil Azam. Ngoten yo napa iki ngerti lho. Aja merok Sawadil Azam. Aja kanjeng Nabi ngongkon kita itu berpegang ngikuti Sawadil Azam. Sementara orang Syiah aja melok. Wa asar biadi lan Am Husain jadi ini ngoten. Isyarah. Nuding. Ambil tangan ni. Ila jemaatin nas. Keluh. Sa'adil Azam. Keluh ngakai keluh. Itu tetap nongso. Itu tetap nongso. Cuma kola. Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Masya Allah. Apa? Jadi kajian Nabi ngongkong kita mengikuti Sa'adil Azam. Kelompok yang terbanyak siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sementara orang-orang Syiah, Sa'adil Azam itu kok binatang. Ngoten iki. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Balhum abal sabila. Bagaimana? Ini mesti mawon karo bapak para sedherek saya, kita wajib wajib wajib mengikuti petunjuk dan wasiat daripada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wau faidaratul ikhtilafan katsira fa alaikum bi Sa'adil Azam Kanjeng Nabi. Pada satu masa kelak akhir zaman lek koniku roh perselisihan antara umatku aliran iki an iki iki kabeh sampai duduk apa-apa iku kon tetep wae mengikuti as-Sawadil Azam ai ahlus sunnah wal jamaah. Oh tenge laung sia ikro binatang pedus sapi kebo unta bahkan mereka as-Sawadil Azam lebih sesat daripada al-an'am. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Jadi nyoto para bapak perbedaan sangat-sangat-sangat antara sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Syiah. Siji masalah pakaian. Imam dhewe ngarani lek pakan ireng ku pakaian Fir'aun. Imam dhewe ngarani kubur oleh ireng kubur alin rokok. Tapi mereka hitam-hitam. Kanjeng Nabi sebagai Kanjeng Nabi ngongkot pakan putih. Iki, wow. Tapi kan, alaikum biswal bid wal basuha fa inna athhabu athhar. Kau dikupakan putih ae. Sebab kan putihku lebih suci, lebih wangi. Hebat. Kenyataan ini, ayo. Dibanggil, jatuh-jatuh, banggil. Bagaimana pakan mereka? Ireng-ireng, kape ireng-ireng, kape. Oh. Niku duduno. Napa niku? Langsung kawah. Langsung kawah ini mana, Masya Allah. Okay. Ini pelajaran malam ini. Nanti selanjutnya kenalin. Banyak sekali perbedaan yang menyolok antaranya orang Azhar dan orang-orang Syiah. Banyak sekali. Itu saya merujuk daripada kitab-kitab mereka. Sebab kalau dikon perintah kali Habib Tohir bin Abdullah bin Al-Kaf Nur, dalam Habib ini pengajian aja gak kitabmu, kitab Syiah gawon. Kain. Kenyataan ini. Malayah Dulfakih juz 1 halaman 200 Bimbau 262 masalah pakaian. Ed Malik kitab Raudhatul Kafi juz 8 halaman 167 masalah As-Sawatil A'dham. Regane kula suruhaken dateng kanca-kanca sedaya sing hadir malam ini, monggo kita tetap berpegang dan mengikuti jamaah Al-Katsir Imdika jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah, insyaallah fi dunia selamat wa fil akhirati angsalidane Gusti Allah. Amin nggih. Lajeng para bapak resik sedaya, sebelum kita akhiri pengajian iki, kula mekas wonten ngene kitab hadis-hadis, termasuk hadis Ahmad bin Hanbal, Masnad Ahmad bin Hanbal. Kita niku dipun napa niku diperintahkan jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awakmu iku peron nggih sahabat karo umatku sedina sewengi ojo sampai kurang sembahyang 12 rakaat. Selain dhuhur, fardhu lho. Selain fardhu, dhuhur, selain fardhu, asar, selain fardhu, maghrib, selain fardhu, isya, fardhu, subuh. 12 rakaat. Ojo sampai lali. Monggo kita kerjakan. 12. Sapa-sapa wong sing lakoni 12 sembahyang 2 rakaat ini. Rakaat itu, 2 rakaat. Wong-wong itu dibangun nang omah dening Allah. Malam bu kula waca ngene. Orang itu akan dibangun rumah di surga di Allah Taala. Wong iso nang donya wis duwe kaplingan omah di surga. Lakonono monggo. Alhamdulillah selama ini teman-teman saya sing jamaah Mas Agung senantiasa ngelampahi. Napa? 2 rakaat sebelum dhuhur. 2 rakaat setelah dhuhur. Papat. 2 rakaat sebelum asar. 6. 2 rakaat setelah maghrib. 8. 2 rakaat setelah isya. 10. 2 rakaat sebelum subuh. Alhamdulillah 12. Lek niki kita lampahi para bapak, insyaallah, insyaallah. Selain sembahyang fardu kita dipunterami, kita malah dipun bangun omah dening Allah Taala wonten ing surga. Buna lahul al baitul jannah. Hadis sahih Ahmad rawu Ahmad bin Hanbal. Nggawe sampeyan istiqomah berjamaah di masjid manggil. Kembali abadiah dilakoni. Zikir dilakoni. Nah niki insyaallah. Untuk apa? Mau tambah umur tambah jadi ini. Kita tambah ibadah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman tala umruh wa hasuna amaluh." Bejo banget wong sing dipanjang umure ya Allah, panjang umur. kelihatan api kelakuannya. Padahal untuk hati muslim terangkan ma min yaumin illa abasyar syar minhu. Tidak ada hari yang berlalu kecuali hari itu lebih jelek dari kemarin. Hari ini lebih jelek dari kemarin. Hari kemarin lebih buruk dari lusa. Terus ngotot sampai dino kiamat. Tambah elek, tambah elek. Dadak onong-onong bangil. Kelakane tambah umur, tambah api. Alhamdulillah. Itu menunjukkan orang itu insya Allah termasuk ahli surga. Ahli dani gusti Allah Ta'ala. Ini kisih keperakan. Selain 12, jangan lupa. Sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat witir. Lek iso sembahyang sunat tahajud. Lek bengi sembahyang tahajud. Isuk itu Pak. Wajahnya bersinar. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Masya Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Bersinar. Barokah sujud datang Allah Rabbul Alamin. Kiri khas. Sahabat ngot, masya Allah, wajahnya berbukti sahabat-sahabat itu. Barang wong Syiah, budak-budak ini masya Allah, masih datang, masih datang, tidak ada cahaya sekali. Contoh kerunga, wong Syiah jadi wali, tak kira-kira, tapi kira-kira tidak ada. Karena apa? Karena perbuatan mereka selalu mencaci maki sahabat tok naudzubillah. Abu Bakar dari kafir, Umar dari kafir, Tauhud, Aisyah yae ngoten anroko, Hafsah ngoten ya Allah, sahabat tak. Sahabat inti di kafir-kafir di murtad-murtad. Kae dadi wali tekan ndi, Pak? Ayo, temenan iki. Repai mau kita seurip, ayo kita ibadahna Allah Ta'ala. Terutama ngendi ke wau. Siji maca istighfar, aja mencaci sahabat naudzubillah. Kanca-kanca asem bayo sampean, mumpung durung mati sampean. Sebab mereka-mereka yang mati niku bengok-bengok dari iki lho. Bengok-bengok jerit-jerit, iki nyataan kok. Iki kok. Ami Abdul Qadir Ghanim cerita Isra kabar itu wonten bis meledak. Tadi ziarah nang gini ini kok kiram. Nang ngeri kuburan cinta nih meledak mati gak banyak kuno. Allah mati apa kirangan lah takkan aku mangja. Masya Allah. Men? Tadi sangit. Tadi sangit. Mohon masya Allah, masya Allah, masya Allah. Badal Allah Ta'ala niku wasiat. Ya ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasabi ya Ibrahim bani Yaqub ya baniya inasafa lakumud dina wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus ngoten mawon. Sementara mereka-mereka kadenan, mati-mati bengok-bengok, jerit-jerit gak karo-karuan. Ada semen geli, ada semelet. Ya, masih ada waktu 5 menit, mari kita adakan dialog. Monggo, nggih. Saya mengenai niki wau pengajian niki wau masalah Aswadul Azam ambil pengajian Albisu sebab mabit dalal lainnya. Nggih, mungkin monggo silakan. Masih ada waktu. Sementara akhir kalau kapan ulah. Kapan izin salatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngati alai sampean ambekan mesti ada pengumuman monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan sekaligus pengumuman dan undangan acara haul Kyai Haji Muhammad Sarwani Abdan yang insyaallah jatuh pada hari Sabtu malam Ahad dan hari Ahad. Kepada segenap jamiah ahlu sunnah wal jamaah dimohon kehadirannya pada hari Sabtu malam Ahad ke Turba Kyai Haji Sarwani Abdan. ahadnya adalah acara haul. Insyaallah jam dimulai jam 9. Atas kehadiran dan partisipasinya mohon kami ucapkan terima kasih. Semua jamaah masjid, jamaah musola dan jamaah masjid yang hadir ini. Saya punya pertanyaan ya. Tadi hasil keterangan kiai tadi, saya bisa menyimpulkan bahwasannya kalau ajaran ahlu sunnah wal jamaah adalah mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kalau ajaran syiah adalah mengikuti hawa nafsu, di mana hawa nafsunya tadi bertolak belakang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya yai, kenapa hal itu bisa terjadi kepada orang-orang yang asalnya beriman kemudian beralih? Apa yang melatar belakang itu yai? Terima kasih. Kula sering-sering dipun takoni, mengapa orang-orang Islam itu kok beralih dari Al-Zaw kepada Syiah? Ada dua kemungkinan. Satu, karena mereka gak ngaji, gak kebengaji. Alubet, lo. Padahal itu kayak alasan tok. Ini alasan tok. Niki sing sering ingatan itu. Karena di perubahan itu saya itu anuleh alubet apa? Padan kelampaan mereka, kelakuan sama sekali tidak sesuai dengan alubet. Betul itu. Manteli tidak ada. Satu. Kedua, ya karena apa ini? Tulis. Mau bikin dengan jalan. Ya petik aja duit. Nah. Tambahan. Wanita kabut ajar ini. Enak. Ngengkol itu ini. Allah asalam. Jadi pertanyaan ini Al-Mukarram Ustaz Basir ini betul-betul sangat mengenakan. Mengapa mereka-mereka asalnya orang Islam jamaah kok mereka Syiah? Ada ini jawaban. Karena mereka gak kelam ngaji, gampang kepengaruh. Al-Bet apa? Al-Bet itu mulai sahabat-sahabat sampai sekarang ini Al-Bet adalah orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Titik. Satu pun Al-Bet tidak ada yang Syiah. Satu pun siji stugel tidak ada. Dan namanya dicatut. Masya Allah. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, menjadi sahabat-sahabat, mari kita mengikuti aliran ahlu sunnah wal jamaah. Kecuali bagi orang-orang yang butuh hulus. Mereka ini muka-muka sedoyo yang hadir. Muka-muka ya Allah. Diparingi rezeki sing jembar ya Allah. Sing halal, sing gampang, sing lancar. Iki dengan kula. Kangge napa? Kanggo samune ibadah. Lek kecukupan ekonomi insyaallah gak kena pengaruh napa-napa. Lek karena kena pengaruh karena butuh niki, Pak. Pakaten alhamdulillah. Engko sarang-sarang tawasul. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wattaraji. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wattaraji. Afataya jiratal ala. Ya wailal judi wal karami alu baitil mustafa turi amanul alifaz zaki alu baitil mustafa turi amanul alifaz zaki syubihu bil anjumi zu mislama qad ja'a fi sunan ya rasulallah salamun alayki ya rabbi asyani wa taraji ya rasulallah salamun alayki ya rabbi asyani wa taraji abataya jiratal ala ya uailal judi wal karam wasafinul lil najati idha khirta min tufan likulli ada wasafinul lil najati idha khirta min tufan likulli ada fanjubi halatakunu kazah watasim billahi wasaini ya Rasulallah salamun alayka ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulallah salamun alayka ya Rabbi asyani wa taraji afataya jiratal al ya uailal judi wal kar rabbi faufanna bi barakatim wa dinal husna bi hurmati rabbi faufanna bi barakatim wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitan ya rasulallah salamun alik ya rabbi asyani wa taraji ya rasulallah salamun alik ya rabbi asyani wa taraji afataya jiratal ala ya uailal judi wal karami. Insyaallah malam Rebo akan kita lanjutkan perbetan sing nyolok antarane pelajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad salam kalian ahli dan syiah. Nggih, siap-siap bawa buku-buku kautan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.